من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة المغرب yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca keterangan dari beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih terkait dengan obat dari penyakit yang ditanyakan oleh si penanya. Kesimpulannya bahwasanya segala macam kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat, di antaranya penyakit-penyakit yang menimpa seseorang, itu sebabnya adalah al-ma'asi wadh-dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Semakin besar kemaksiatan yang kita perbuat, maka asarnya, dampaknya terhadap kita semakin besar pula. Ya, kalau enggak di dunia, di akhirat, itu yang lebih jelek. Ya. Kita masih membaca keterangan dari beliau tentang contoh keadaan umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah taala, kita ulang dari famal ladzi akhraja al-abawaini famal ladzi akhraja al-abawaini minal jannati daril ladzati wan na'imi wal bahjati wasururi ila daril alami wal ahzani wal masaibi. Apakah kiranya yang mengeluarkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari negeri yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan, keindahan dan kebahagiaan, kepada negeri yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah-musibah, kesusahan-kesusahan? Tidak ada yang lain kecuali kemaksiatan yang beliau alaihi salam perbuat, yaitu beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala agar jangan mendekati satu pohon. Iya. Ternyata beliau tergoda oleh godaan iblis sehingga dia pun memakannya. Karena sebab satu maksiat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau. Allah usir beliau dari tempat yang agung dan mulia surga Allah ke dunia ini. Satu kemaksiatan. Iya. Wa man ladzi akhraja iblis min malakutis samai wa taradahu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu aqbaha suratin wa ashna'aha wa batinahu aqbaha min suratihi wa ashna'. Dan apakah kiranya yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan mengusirnya serta menyebabkan dia terlaknat? Ya, setelah sebelumnya iblis adalah termasuk makhluk yang Allah muliakan, termasuk penduduk langit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dia berbuat maksiat kepada Allah, angkuh dan sombong, tidak mau taat kepada perintah Allah untuk sujud memuliakan Nabi Adam alaihi salam, maka dia dilaknat. Dan dosa iblis itu lebih berat daripada dosa yang diperbuat oleh Adam, karena dosa yang muncul dari iblis itu sebabnya adalah al-kibr, kesombongan. Iya. Ujub. Ya, bangga diri, hasad, dibanding dengan dosa yang diperbuat oleh orang tua kita Adam. Kalau Nabi Adam sebabnya adalah dorongan hawa nafsu yang itu ada pada makhluk, sehingga Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat ya dari Allah. Disebutkan di sebagian tafsir bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah pun terima taubatnya. Iblis terlaknat, dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dirajam pula oleh manusia. Setiap kita kaum muslimin senantiasa ya membaca ta'awudz kepada Allah dari kejahatan iblis al-marjum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa kali kita sehari dalam sehari membaca ta'awudz ini? Ya. Padahal sebelumnya dia dalam kondisi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab keangkuhannya, kesombongannya terhadap perintah Allah, maka dia dihinakan dengan sehina-hinanya, dilaknat oleh seluruh manusia. Wa masakha zahirahu wa batinah, dan Allah juga merubah bentuk lahir dan batinnya. Faja'ala suratahu aqbaha suratin wa asna'aha. Allah jadikan bentuk lahirnya iblis adalah dalam keadaan yang paling jelek dan paling buruk. Hanya saja kita tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa melihatnya. Iya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis syaitan bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Bahkan disebutkan di antara buah yang ada di neraka itu seperti kepala-kepala syaitan, itu menunjukkan buruknya rupa mereka, iblis dan bala tentaranya. Inna syajaratal zaqum ta'amul athim. Iya. Syajarat zakum, pohon zakum yang di neraka itu seperti kepala-kepala syaitan, ka'annaha ru'usu syayatin. Ya. Tal'uha ka'annaha ru'usu syayatin. Ya, tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Jadi buahnya seperti kepala-kepala syaitan, itu untuk menunjukkan jeleknya rupa syaitan. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan dan kesombongan yang ada padanya. Wa batinahu aqbaha min suratihi wa asna', dan Allah juga merubah batinnya dalam kondisi atau rupa yang paling buruk dan jelek. Wa buddila bil qurbi bu'dan, diganti yang tadinya dekat dengan Allah menjadi diusir dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bir rahmati la'nah, diganti yang tadinya rahmat dengan la'nat. Sebabnya apa? Dosa dan maksiat. Ya. Wa bil jamali qubhan, mengganti atau diganti keindahan dengan keburukan. Wabil jannati naron talazza, diganti yang tadinya surga tempatnya menjadi neraka yang menyala-nyala. Wabil imani kufra, diganti yang tadinya keimanan dengan kekufuran. Wabimualati alwaliyil hamidi a'zama adawatin wa masyaqatin, dan dengan yang tadinya loyalitas kepada Allah alwali alhamid, penolong yang maha terpuji, dengan permusuhan dan penyelisihan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi zajalit tasbihi wat taqdisi wat tahlili zajal al kufri, diganti ya suara tasbih yang tadinya dia ucapkan at taqdis, pemuliaan kepada Allah, tahlil, dengan zajal al kufri wasyirki, suara-suara kekufuran, kesyirikan, kedustaan, wazuri wal fuhsy, kebohongan dan kekejian, berubah total. Ya, tercabut darinya kebaikan, tidak tersisa sedikit pun pada iblis kebaikan. Ya. Sehingga jangan kita mau berdamai sesaat pun dengan iblis dan bala tentaranya. Ya. Kalau syaitan dari jenis jin, itu jangan sekali-kali kita mau berdamai. Tidak perlu kita basa-basi dengan mereka. Adapun syaitan dari jenis manusia ada juga. Maka diperintahkan untuk kita berbasa-basi, berbuat baik, karena dia bisa jadi berubah. Iya. Kata Allah, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul 'alim. Dalam ayat ini ada kaidah tentang bagaimana kita menyikapi musuh-musuh kita dari kalangan manusia dan musuh-musuh kita dari kalangan iblis dan syaitan-syaitan. Adapun musuh-musuh kita dari kalangan manusia, maka cara menyikapinya adalah khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Kita dizalimi, disakiti, maafkan. Ya, berupaya kita lapang dada. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Kalau tetap dia seperti itu, kondisinya susah dirubah, a'rid, berpaling dari dia. Sebelumnya kita diupayakan untuk bisa berbahasa basi. Iya, berbuat sebaik-baiknya, berupaya kita mengambil hati dia dengan apa yang bisa. Iya. Adapun terkait dengan musuh yang berupa syaitan, apa? Wa imma yanzaghunnaka minasy syaitan fasta'iz billah. Adapun jika engkau digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Tidak perlu kau basa-basi, karena syaitan ya dari jenis jin-jin, tidak ada basa-basinya. Percuma kita. Adapun dari jenis manusia masih ada kemungkinan. Ya, kata Allah, idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba yang tadinya antara kita dengan seseorang ada permusuhan yang begitu kuat, berubah menjadi teman yang hangat. Dengan apa? Perbuatan baik kita, menolak kejelekan dengan kebaikan. Adapun kalau musuhnya dari jenis syaitan, tidak ada basa-basi. Tidak ada sedikit pun harapan untuk dia berbuat baik kepada kita. Ya. Dan contohnya telah terjadi menimpa orang tua kita. Ya, dia merayu, menggoda orang tua kita dan membujuknya, kemudian membuat tipu daya dengan menamai pohon tadi dengan pohon kekekalan, agar Adam dan Hawa itu terdorong, tertarik untuk memakannya. Ya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau wahai Adam untuk aku tunjukkan kepada syajaratul khuldi. Ini penamaan syajaratul khuldi itu dari iblis sebagai bentuk tipu daya. Ya. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kamu memakan buah ini, kamu akan kekal selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa bi libasil imani libasil kufri wal fusuqi wal isyan. Dan iblis mengganti pakaian keimanan dengan pakaian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya. Pakaian batin. Fahana 'alallahi ghayatul hawani, oleh karenanya iblis menjadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghayatul hawani, pada puncak kerendahan. Wasaqata fi 'ainihi ghayatus suquti, dan iblis jatuh di mata Allah dengan sejatuh-jatuhnya, dengan serendah-rendahnya. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala fahuwa, dan menimpa dia iblis murka Allah sehingga dia pun terlempar jatuh. Wa ma qatahu akbar al-maqti fardah, dan Allah murka kepada iblis sebesar-besar kemurkaan, fardah, sehingga ini membuat dia hina, rendah. Dan siapa saja yang mengikuti iblis, maka dia pun ikut mendapatkan bagian dari kehinaan dan kerendahan sebagaimana yang didapatkan oleh tokoh utamanya. Fasara qawadan likulli fasiqin wa mujrim, berubah total iblis yang tadinya baik lahir batinnya menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pendosa, pemimpin bagi setiap orang yang kafir. Radhiya li nafsihi bil qiyadah ba'da tilkal ibadati wasiyadah, dia rela untuk dirinya iblis ini menjadi pemimpin bagi segala macam keburukan dan kejelekan setelah sebelumnya dia di atas peribadatan kepada Allah dan di atas kemuliaan. Dia memilih kerendahan daripada kemuliaan. Fa'iyadan bika Allahumma min mukhalafati amrika wartikabi nahyik, maka kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisihi perintahmu dan dari menerjang larangan-Mu, karena itu semua merupakan sebab dari segala macam keburukan, kejelekan, kehinaan dunia dan akhirat. Ya. Semuanya ada. Ya, kemaksiatan itu dampaknya, baik yang kecil ataupun yang di atasnya, ada. Sehingga jangan kita merasa tenang, tentram ketika terjatuh dalam dosa atau sekecil, jangan. Itu pun ada dampaknya, ada akibatnya. Yang menyebabkan kita sulit, susah bangun malam untuk sholat malam, itu juga dosa-dosa kita. ya, menyebabkan kita tidak semangat untuk menghadiri majelis ilmu, itu juga dosa-dosa kita. Ini jelek sekali hukumannya seperti ini. Lebih ringan daripada hukuman berupa dunia sakit, diri kita, anak istri kita, atau kehilangan apa? Harta benda kita, itu lebih ringan. Kalau musibahnya menimpa dunia, tapi kalau musibahnya menimpa agama kita, itu lebih besar kerugiannya. Ya. Karena terkadang seseorang ketika ditimpa musibah dunia, dia sadar. Sehingga yang tadinya jauh dari Allah semakin mendekat. Tapi kalau yang ditimpa ya adalah agamanya, semakin jauh dan semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala salam wal afiyah. Wa man ladzi aghraqa ahla al-ardi kullahum hatta 'ala al-ma'u fawqa ru'usil jibal. Dan apakah gerangan yang menenggelamkan penduduk bumi ini seluruhnya sampai-sampai air itu naik ke atas gunung-gunung. Gunung-gunung yang begitu tingginya tenggelam oleh air. Kapan ini terjadi? Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Allah ceritakan di dalam surat Hud kisahnya. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh bersama pengikutnya berjalan mengarungi ombak yang sangat besar laksana gunung-gunung. Nabi Nuh pun memanggil anaknya yang dia berupaya menyelamatkan diri di gunung. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, mari naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Anaknya menolak. Dia menggunakan akal dia. Saya akan naik gunung saja. Tidak mungkin air ini mencapai saya kalau sudah sampai puncak gunung. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Saya akan naik puncak gunung. Ini saya akan terlindungi saya dari air. Ternyata tenggelam juga. Mati itu anak. Dalam kondisi kufur. Diratat kepada orang tuanya. Tenggelam oleh lautan air yang begitu dahsyat. Yang begitu besar. وَمَنْ لَذِي سَلَّطَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Dan apakah gerangan yang menimpakan angin yang begitu dahsyat kepada kaum Ad sampai-sampai angin ini membuat mereka terlempar menjadi bangkai-bangkai di atas muka bumi ini, seolah-olah mereka ini adalah pohon kurma yang tercabut dari tanah. Allah kisahkan di dalam surat Az-Zariyat tentang dahsyatnya angin yang menerpa kaum 'Ad. Wa fi 'Adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Dahsyat sekali ini angin. Dan kaum 'Ad tatkala id arsalna 'alaihimur rihal aqim, kami utus kata Allah kepada mereka angin yang begitu dahsyat. Lihat sifatnya. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Tidak ada sesuatu pun yang diterpa oleh angin ini melainkan dia menjadi debu. Sangat dahsyat sekali ini angin. Luar biasa. Meremukkan, meluluhlantahkan tubuh-tubuh mereka. Sehingga mereka mati. Tidak ada seorang pun yang hidup. Apa ini yang menyebabkan mereka mengalami azab yang begitu dahsyat? Maksiat. Membangkang terhadap nabinya, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun anginnya enggak dahsyat, tetap maksiat itu ada asarnya. Kita khawatir kalau maksiat ini menerpa menimpa hati kita. Tiba-tiba hati kita tidak semangat, tiba-tiba hati kita condong kepada dosa-dosa dan maksiat. Apa ini sebabnya? Ini terkena angin maksiat. Nasallallahu taala salam wal afiyah. ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. Dan angin tadi yang Allah kirimkan kepada kaumnya Nabi Ad menghancurkan segala apa yang dilaluinya, dari rumah-rumah mereka, ladang-ladang mereka, kebun-kebun mereka, binatang-binatang ternak mereka, hingga pada akhirnya mereka menjadi ibrah pelajaran bagi umat-umat hingga hari kiamat. Sehingga hendaknya kita menjadi orang yang pandai mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, dan jangan sampai kita menjadi pelajaran bagi orang-orang berikutnya dalam hal kejelekan. Kalau mau silakan, tapi dalam hal kebaikan. Sebagaimana doanya di Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikanlah aku tutur kata yang baik untuk orang-orang kemudian. Bagaimana caranya? Ya, caranya harus kita bersemangat di dalam menegakkan agama Allah, semangat thalabul ilmi, semangat untuk mengamalkan ilmu, semangat untuk menyebarkan ilmu, sehingga kalau kita mati masih ada asarnya di belakang kita. Kita disebut dengan sebutan yang baik, didoakan oleh manusia, didoakan ampunan rahmat oleh manusia. وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ حَتَّى قَضَّعَتْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ. Dan apakah gerangan أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ yang menyebabkan kaum Samud ditimpa as-sayhah, petir yang sangat dahsyat, yang sangat keras, sampai-sampai saking dahsyatnya petir ini menyebabkan hati-hati mereka terpotong-potong di dalam badan mereka. وَمَاتُوا آخِرَهُمْ وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ, mati semua, tidak ada yang tersisa dari awal sampai akhirnya. Ini juga dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat tersebut, surat Az-Zariyat. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Dan kaum Samud, إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ, tatkala dikatakan kepada mereka setelah didakwahi oleh Rasul selang beberapa lamanya, tidak mau mereka menjawab seruan Rasul, تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ, silakan kalian bernikmat-nikmat sampai waktu tertentu. Hingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka as-sa'iqatu wa hum yanzurun, petir dalam kondisi mata-mata mereka sendiri melihat, terbelalak, disambar petir, terputus ya usus-usus mereka di dalam tubuh mereka. Ini juga apa sebabnya? Maksiat lagi. Wa man alladhi rafa'a qural lutiyah hatta سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم اتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثلها وما هي من الظالمين ببعيد. Dan apakah gerangan yang menyebabkan diangkatnya negeri kaum Lut, diangkat oleh malaikat negeri kaum Lut ke langit, sampai-sampai para malaikat yang ada di atas langit mendengar gonggongan anjing, saking dekat ya diangkat ke langit, saking tingginya diangkat ke langit negeri kaum Lut ini yang mereka berbuat homo. Kemudian dibalik, setelah diangkat dibalik, فَجَعَلَ عَلِيَهَا سَافِلَهَا, bagian atasnya dibalik menjadi bagian bawah, kemudian dijatuhkan ke bumi. Setelah itu mereka أَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَا, diiringi dengan lemparan batu. Ketika tanah mereka dibanting, jatuhkan dari atas langit dalam kondisi batu-batu menyerang mereka, dan batu-batunya itu ada namanya, ada tanda-tandanya, tidak akan meleset, mesti mengenai orang yang di situ ada tandanya. فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا لَمْ يَجْمَعَهُ عَلَى أُمَّةٍ غَيْرِهِمْ. Allah kumpulkan untuk kaum Lut hukuman, siksaan yang belum pernah Allah kumpulkan kepada umat-umat selainnya. Ini menunjukkan ngerinya dosa apa perbuatan mereka kaum Lut, homo, dahsyat melebihi dosanya mereka orang-orang yang berzina, mencuri ataupun yang semisalnya. Taunya dari mana, lihat hukumannya. Di antara kaum-kaum Nabi yang paling berat hukumannya adalah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Ya, dikumpulkan. Ya, dua hukuman sekaligus. Di balik tanahnya, kemudian diserang oleh batu-batu. Wa ikhwanihim amsaluha, dan yang semisal mereka dari pelaku homoseks juga berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Kata para ulama, hukumannya mereka orang yang berbuat homo adalah mereka dibawa ke tempat yang tinggi, gunung ataupun bukit, kemudian dilempar dari atas bukit tersebut sambil dilempari batu, dibunuh hukumannya. wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan azab, uqubah, siksa itu tidaklah jauh dari mereka orang-orang yang zalim. Sehingga harus hati-hati, waspada, takut kita dengan kemaksiatan kita, kita jatuh ke dalam kemaksiatan, segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai turun hukumannya kepada kita. Wa man alladhi arsala 'ala qaumi syu'aibin sahabal 'adzabi kadhilal falamma sarafa qaru'usim amtar 'alaihim naran talazza. Dan apakah gerangan yang menurunkan kepada kaum Syu'aib sahab awan azab kadhilal, seperti naungan-naungan tebal. Iya, mungkin kita mengira ketika ada awan tebal, ini kabar baik, bushra, ini akan datang sebentar lagi apa? Hujan. Demikian pula yang dikira oleh mereka kaum Syu'aib. Dikira ini awan akan mendatangkan hujan, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Falamma sarafa qaru'usim amtara 'alaihim narun talazza. Tatkala awan tadi sudah berada tepat di kepala-kepala mereka, amtara 'alaihim narun talazza, tiba-tiba awan tadi menghujani mereka berupa angin apa, api yang menyala-nyala. Ini juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Hud, "Walamma ja'a amruna najayna Syu'aiba wal ladzina amanu ma'a birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu shayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin." Tatkala datang perintah kami untuk mengazab mereka kaum Syu'aib, kami selamatkan dahulu Syu'aib bersama orang-orang yang beriman. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Kemudian kami siksa orang-orang yang zalim dengan as-soihah, petir. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka bangkai-bangkai tergeletak di rumah-rumah mereka sendiri. Wa man alladhi aghraqa fir'auna wa qawmahu fil bahri thumma naqala arwahahum ila jahannam fal ajsadu lil ghurqi wal arwahu lil harqi. Apakah gerangannya menenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya di lautan merah sana, kemudian naqala arwahahum ila jahannam, setelah itu ruhnya dipindahkan ke neraka jahannam, fal ajsadil ghurqi, sedangkan badannya ditenggelamkan di lautan, badannya ditenggelamkan di lautan, ruhnya Allah cemplungkan ke dalam annar. Annar yu'rabuna 'alaiha huduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal 'adzab. Kata Allah mengisahkan tentang azab dan siksa yang dirasakan oleh Fir'aun dan tentaranya. An-nar yu'rabuna 'alaiha, neraka senantiasa dihadapkan kepada Fir'aun di pagi dan petangnya. Nanti di hari kiamat kelak ketika dibangkitkan, maka dikatakan adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam neraka yang paling dahsyatnya. Nasallallahu ta'ala assalamu wal afiyah wa na'udzu billahi min annar. Wa man alladhi khasafa bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Apakah gerangannya menyebabkan ditenggelamkannya Qarun ke dalam perut bumi bersama rumahnya, harta dan keluarganya, habis semuanya. Sombong dia dengan hartanya, tidak mau dia mengikuti nabinya. Allah kisahkan juga di dalam surat Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Atau sebelumnya, inna ma'utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun membanggakan dirinya, kemampuannya, kecerdasannya. Inna ma'utituhu ala ilmin indi, saya diberikan apa yang saya dapatkan, atau saya dapatkan apa yang saya dapatkan ini, ala ilmin indi, karena kecerdasan saya. Sombong dia, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rezeki. Akhirnya dia pun keluar memamerkan kekayaannya kepada kaumnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia pun keluar menemui kaumnya, melewati kaumnya dengan membawa perhiasannya yang sangat banyak. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu la dhuhadhdhin 'adzim. Berkata orang-orang yang cinta dunia, tuhai kiranya aku diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu la dhuhadhdhin 'adzim. Sungguh dia adalah seorang yang memiliki bahagianya sangat besar, orang yang sangat beruntung ini orang. Tapi orang berilmu tidak tertipu dengan harta benda dunia. Wa qala alladziina utul 'ilma wa ilaikum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shaliha. Celaka kalian. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa la 'aqibata lil muttaqin. Dan akibat yang baik hanyalah bagi yang bertakwa. Qala alladziina utul 'ilma wa ilaikum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shaliha wa la yuqta wa la yulqaha illa shabirun. Dan tidaklah bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah kecuali orang-orang yang sabar terhadap dunia. Akhirnya apa? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntashirin. Kata Allah, kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya, dan tidak ada di sana orang yang bisa menolongnya, dan dia tidak termasuk orang yang tertolong. Habis dunianya, belum sempat menikmati, habis. Akhirnya orang-orang tadi yang tertipu dengan kehidupan dunia menyesal. Aduh, ternyata seperti ini akibatnya. Ya. Alhamdulillah, saya tidak dijadikan seperti Qarun. Dan apakah gerangan yang menyebabkan dibinasakannya generasi-generasi setelah Nabi Nuh dengan beragam siksaan-siksaan dan menghancurkannya sehancur-hancurnya? Wamal ladzi ahlaka qauma sahib yasin bisayha hatta khamadu an akhirihim. Dan apakah gerangannya yang membinasakan sahibu Yasin, seorang mukmin yang dikisahkan dalam surat Yasin, yang dia datang wajah rajulun min aqsal madinah yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang seorang yang mukmin kepada Rasul mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, itu Rasul benar, ikutilah. Justru dibunuh ini orang ini, ngasih nasihat baik-baik untuk mengikuti dakwah Rasul malah dibunuh. Maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, qila dakhulil jannah. Maka dikatakan oleh Allah kepada orang tadi yang dibunuh, masuklah kamu ke dalam surga. Dia pun senang di dalam surga. Ya laita qaumi ya'lamun, wahai kiranya kaum itu tahu apa yang saya dapatkan dari karamah, kemuliaan dari Allah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan ampunan yang Allah berikan kepadaku dan Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Dan kaumnya tadi yang membunuh tadi Allah azab. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Allah tidak mengutus bala tentara dari langit atau segala macam, tidak lain azab yang menerima ataupun menimpa mereka sekedar teriakan keras, maka mereka sekonyong-konyong mati semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah minal khizlan. Wa man alladhi ba'atha 'ala bani israila qauman uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa qatalu ar-rijala wa sabau adh-dhurriyyata wan nisaa wa ahraqu ad-diyara wa nahabu al-amwala thumma ba'athahum 'alayhim maratan thaniyah fa ahlaku ma qadaru 'alayhi wa tabbaru ma 'alaw tatbira. Dan apakah gerangan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada Bani Israil satu kaum yang memiliki kekuasaan yang sangat dahsyat, yang kaum ini fajasu khilal ad-diyar, merajalela menghancurkan Bani Israil, membunuh mereka, memenjara keturunan mereka dan kaum wanita mereka. Apa yang menyebabkan Bani Israil tertimpa oleh Allah atau ditimpa oleh Allah SWT siksa seperti ini? Allah timpakan satu kaum yang memiliki kekuatan pengis jahat, ditimpakan kaum ini kepada Bani Israil, sehingga Bani Israil pun dalam kondisi habis-habisan. Wahraqu diyara wa nahabu al-amwal, dan kaum ini membakar rumah-rumah Bani Israil dan merampas harta benda mereka. Thumma ba'athahum 'alaihim maratan thaniyah. Setelah itu Bani Israil sempat kembali jaya lagi, berbuat maksiat lagi, Allah kirim lagi kepada mereka kelompok berikutnya yang juga sama memiliki kekuatan, kebengisan, kejahatan. Fahlaku ma qadaru alaihi, maka mereka pun membinasakan, menghancurkan segala apa yang dibangun oleh Bani Israil. Wa tabbaru ma alau tatbira, dan mereka menghancurkan apa yang telah dikuasai oleh Bani Israil sehancur-hancurnya, habis lagi karena sebab kemaksiatan. Demikian keadaan Bani Israil, bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man alladhi sallata 'alaihim anwa'al 'uqubat marratan bil qatli was sabyi wa kharabil biladi wa marratan bi jawril muluki wa marratan bi maskhihim qiradatan wa khanazir wa akhiru dhalika aqsama ar-rabb tabaraka wa ta'ala la yab'atsanna 'alayhim ila yawmil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Dan apakah gerangan yang membuat Bani Israel ditimpa beragam al-uqubat, hukuman-hukuman di dunia ini sebelum akhirat? Marotan bil qatal, terkadang dengan pembunuhan yang dahsyat menimpa mereka. Wasabi, dengan ditahan dan ditawan. Wa kharabil bilad, dan negeri mereka dihancurkan. Wa marotan bi jawril muluk, dan terkadang mereka disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan ditimpakan kepada mereka seorang pemimpin yang jahat, yang zalim, yang sewenang-wenang, yang merampas harta benda mereka, dan juga mengambil ataupun menghilangkan kehormatan keluarga-keluarga mereka. Apa sebabnya? Dosa-dosa pula yang mereka perbuat. Wa marratan bimaskhihim qiradatan wa khanazir. Terkadang Allah hukum mereka Bani Israel dengan Allah rubah mereka, bentuk tubuh mereka menjadi qirajah, kera-kera yang hina. Ya, dirubah menjadi kera. Karena mereka kaum yang suka membuat makar, hilah, tipu daya. Sehingga pantas kalau mereka dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ikan di hari Sabtu, karena di hari Sabtu untuk Bani Israel adalah hari raya yang diharuskan bagi mereka untuk menggunakan hari tersebut untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah uji mereka dengan apa? Allah jadikan hari Sabtu tersebut laut-laut penuh dengan ikan, sehingga mereka bikin tipu daya untuk bisa mendapatkan ikan tadi. Dipasang jaringnya hari Sabtu, nanti ngambilnya hari Ahad. Akhirnya mereka dirubah oleh Allah, wajah-wajah mereka, fisik-fisik mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Makhluk yang paling hina dan rendah, paling menjijikan. Wa akhiru dzalika aqsama ar-rabbu tabaraka wa ta'ala. Akhirnya lihat hukuman mereka, subhanallah, terus berlanjut kepada yang setelahnya dan setelahnya dari keturunan mereka. La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Kata Allah, sungguh-sungguh kami akan mengutus kepada mereka Bani Israel hingga hari kiamat satu kaum yang menimpakan kepada mereka Bani Israel kejelekan-kejelekan. Orang-orang Yahudi, lihat kondisi mereka terhina. Israel sana tidak punya apa? Tanah. Iya. Sehingga merampas tanah bangsa yang lain. Terhina mereka di muka bumi ini karena sebab menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, senantiasa melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka sangat banyak. Ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada mereka enggak terhitung. Banyak sekali. Subhanallah. Allah pernah mengangkat gunung di atas mereka. Kelihatan mereka melihatnya. Wa idz nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah tatkala kami angkat bukit di kepala-kepala mereka. Iya. Mereka melihatnya langsung Bani Israel. Ka'annahu dhullah, seolah-olah gunung tadi naungan, awan. Wa dhannu annahu waqi'un bi, dan mereka menyangka bahwasanya gunung tadi akan menimpa mereka. Kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang Allah berikan dari syariat dengan kuat. Jangan kalian sia-siakan. Setelah itu mereka sia-siakan lagi. Allah tunjukkan lagi ayat yang lain. Allah pernah menghidupkan di tengah-tengah mereka orang yang sudah mati. Iya, dikisahkan kisah ini di dalam surat Al-Baqarah. Wa qul nadribuhu bi ba'dihā. Iya. Ada seorang mati terbunuh. Semuanya angkat tangan, tidak ada yang mengaku. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi sebagai bentuk penghinaan dari sapi-sapi yang mereka sembah. Ya. Akhirnya Allah perintahkan untuk memukulkan sebagian dari sapi tadi kepada orang yang telah mati tadi. Tiba-tiba dia hidup kembali. Kadzalika yuhillul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum tattaqun. Demikian pula berkali-kali. Demikian kata Allah, kami tunjukkan kepada mereka Bani Israel ayat-ayat kami agar mereka bertakwa. Kufur lagi. Ada lagi kufur lagi. Nasallallahu taala salam alafiyah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari watak dan sikapnya orang-orang Yahudi yang senantiasa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala haddatsana al-Walid ibn Muslim haddatsana Safwan ibn Amr haddatsani Abd Rahman ibn Jubair ibn Nufair an abih qala lamma futihat Qubrus ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا درداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا درداء ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينه يا أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك taraku amrallah fasaru ila ma tara. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala menceritakan kepadaku Al-Walid ibn Muslim dari Safwan ibn Amr dari Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair dari bapaknya Nufair berkata tatkala ditaklukkan kota Qubrus di masa kekhalifahannya Utsman ibn Affan, ya Qubrus adalah salah satu jazirah yang ada di Syam. Ya. Di ketika itu perang dipimpin oleh Muawiyah ibn Sufyan. Ya. Akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan mereka dan mendapatkan banyak ghanimah-ghanimah. Fa furriqa baina ahliha, dan penduduk Qubrus ini yang kafir berhasil dicerai-beraikan oleh kaum muslimin. Fa baka ba'dhum ila ba'dhin, sebagainya menangisi sebagian yang lain. Hancur terhina setelah sebelumnya mereka dalam kondisi jaya, kuat, kokoh, subur, makmur. Maka ra'aitu Aba Darda, tatkala dihasilkan kemenangan ini, ra'aitu Aba Darda jalisan wahdah yabki, saya melihat Abu Darda sedang duduk bersendiri sambil menangis. Fakultu, maka saya pun berkata, kata Nufair, wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis di hari yang Allah muliakan Islam dan kaum muslimin? Mengapa kau menangis, tidak gembira? Seharusnya kau bergembira melihat kaum muslimin mendapatkan kejayaan, kemenangan atas kaum kufar. Faqala, maka Abu Darda berkata, lihat orang yang alim bisa mengambil ibrah atas satu kejadian. Waihak ya Jubair, waihak adalah kalimat yang biasanya diucapkan untuk menunjukkan tarahum, kasihan. Ya. Kasihan atau sayang sekali kau wahai Nufair. Atau wahai Jubair, wahai Jubair. Ya. Jubair. Ya. Kasihan sekali kau Jubair, tidak mengetahui. Ya. Ma ahwanal khalqa 'ala Allah, alangkah hinanya makhluk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan idza adha'u amrah, tatkala mereka menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan agama Allah dan syariat Allah. Bainah ya ummatun qahirah, Qubrus ini tadinya adalah umat yang qahirah, kuat, penakluk, zahirah, jaya, lahumul mulku, memiliki kekuasaan kerajaan yang besar. Tapi lihat tatkala mereka taraku amrullah, meninggalkan perintah Allah, tidak menyambut agama Allah, saru ila ma tara, mereka jadilah seperti apa yang kau lihat, hancur, terhina penduduknya. Kasihan mereka. Ini ada pelajaran dari beliau radhiyallahu taala anhu, bahwa umat yang dia tidak mau berpegang teguh dengan perintah Allah dan agama Allah, maka akhirnya adalah kelemahan dan kehancuran serta kehinaan. Meskipun sebelumnya adalah umat yang jaya, yang kuat, ya, tapi kalau dia meninggalkan perintah Allah, meninggalkan agama Allah, pasti akhir-akhirnya akan mengalami kehancuran, kerendahan dan kehinaan. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Wa qala Ali ibn al-Ja'di anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlaka an-nas hatta yu'zaru min anfusihim. Kata Ali ibn al-Ja'di menceritakan kepadaku Syu'bah dari Amr ibn Murrah. Beliau Amr ibn Murrah berkata, saya mendengar Abul Bakhtari berkata, memberitakan kepadaku salah seorang sahabat yang mendengar dari Nabi SAW. Di sini tidak sebutkan nama sahabatnya, dan jahal atau sahabat tidak memadorotkan. salah seorang sahabat Nabi mendengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, lan yahlakan nas hatta yu'zaru min anfusihim. Atau lan yuhlakan nasu hatta yu'zaru min anfusihim, tidak akan dihancurkan dan dibinasakan manusia hatta yu'zaru min anfusihim. Dijelaskan oleh mereka para syarihul hadis, para syurahul hadis, bahwa makna yu'zaru min anfusihim sampai tidak tersisa lagi atas mereka uzur dengan sebab Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka utusannya ataupun orang yang membawa dan menjelaskan kepada mereka al-haq, kemudian mereka meninggalkannya, berpaling darinya. Hatta yu'zaru min anfusihim, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan uzur untuk diri-diri mereka. Kenapa? Karena telah ditegakkan atas mereka hujjah. Ya, karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan insyaallah, nanti kita akan ulang dari hadis ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.